Langkahmu cepat seperti terburu, berlomba dengan waktu. Apa yang kau cari, belumkah kau dapat? Di angku gedung-gedung tinggi, riuh pesta pora, sahabat sejati yang hampir selalu saja ada. Disyaratkan hanyalah pribadi, lari kota Jakarta, lupa kaki yang luka, mengejek langkah pura-pura. Ingin sesuatu tak ingat terbangmu, atau itu pulahmu kota. Rawaikan mimpi indah penghuni, jangan kau paksakan untuk berlari. Ya oh, angkutmu tak peduli luka di kaki, jangan kau paksakan untuk tetap terus berlari. Bila luka di kaki belum terobati, berkacalah Jakarta. Jakarta, lupa kaki yang luka, mengejek langkah kura-kura. Ingin sesuatu, tak ingat bebanmu, atau itu ulahmu.